Seri ambil nyari mata klio lelaki juga kedaman mundi sinjang dan gosen ke pribadia nganggu senggul kita maka biasa. Seri tambi nyari mata liur lalaki gugah sedamang seri ambil nyari mata klior lalaki gugah terdama mundi sinjang dan gosan ke pribadia mangku sanggul etamaka biasa. Tuk ngalangku maganda eleh mojang di pasundan surat seri tambih nyari mata klir lalaki gugah kedamang. Seri tambih nyari mata klior lalaki gugah terdamang mundi sinjang dan gosan ke pribadian nganggu senggul etamaka biasa. Mundi erok, mirip kesusahan tunggalangku agandeang eleh mojang ti pasundan suraseri tambih nyari mata kliur lalaki